بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas satu bab insyaallah, atau satu masalah dari kitab Irsyadul Bariyah. Kitab Irsyadul Bariyah ila syar'iyyatil intisab lis salafiyah, yang ditulis oleh Abu Abdussalam Hasan Ibn Qasim Al-Husaini Ar-Raimi As-Salafi, yang judul buku ini adalah bimbingan untuk manusia tentang disyariatkannya kita menisbatkan diri kepada salaf dan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang menentangnya. Bab yang kita ambil dalam kajian kita adalah tentang sifat-sifat, tentang sifat-sifat yang harus ada pada seseorang sehingga dia pantas untuk menisbatkan diri kepada salaf, atau pantas disebut sebagai salafi. Tentunya karena berkaitan bab ini dengan dua bab sebelumnya, maka kita bahas pula bab tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, dan bab tentang intisab kepada salaf, menisbatkan diri kepada salaf adalah bukan hizbiyah. Sehingga kalau kalian fotokopi di halaman ke-20, ada berkata penulis, memberi judulnya pasal ini dengan pasal Al-intisabu lis-salafiyah laisa minat tahazzubil mamqut, menisbatkan diri kepada salaf itu bukanlah merupakan hizbiyah yang dimurkai, yang dibenci. Ini judul membantah orang-orang yang menuduh bahwa istilah saya salafi, atau dakwah salafiyah, atau kajian salaf, atau formasi forum mahasiswa salafi, nah, itu mereka mengatakan adalah hizbiyah. Itu sama saja, ikhwani, tablighi, salafi, semuanya hizbiyah. Kalau tidak hizbiyah bagaimana? Islam, titik, kata mereka. Maka dibantah dalam pasal ini bahwasanya nisbat kepada salaf itu bukan hizbiyah yang tercela, sebagaimana pula nisbah kepada sunnah. Apakah seorang mengatakan ahlu sunnah dikatakan dia hizbi? Apakah dikatakan seorang sunni, apakah itu hizbi? Tidak. Demikian pula istilah salafi, sama. Kita lihat ucapan para ulama. Sudah lewat dalam bab-bab sebelumnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dikatakan qala la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa antasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajib qabula dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Telah lewat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pasal yang ketiga yang lalu, bahwasanya Ibnu Taimiyah menyatakan la aiba, tidak ada aib, ala man adhhara madhhab as-salaf, bagi orang yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaih, dan menisbatkan diri kepadanya, madhab saya salaf, atau mengatakan saya salafi, itu enggak ada aib, tidak ada kejelekan, dan bukan aib. Wa'ataza ilaihi, bal yajib qabul dhalik, bahkan kata Syekhul Islam, wajib menerima hal tersebut, bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf ini tidak ada padanya kecuali kebenaran. Kalau kamu membuka kitabnya Ikhwanul Muflisin, ya, kitabnya IM, itu mereka punya kitab-kitab seperti Madrasah Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Itu di sana disebutkan oleh mereka dengan bahasa yang sama, bahwa tidak ada dalam ikhwan ini kecuali kebaikan. Dan mereka siarkan dan mereka dendangkan, innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan, la tas'al man banaha innahul banna hasan. Sesungguhnya ikhwan ini memiliki seruan yang semuanya baik. Dan jangan tanya siapa yang membinanya atau siapa yang mengawalinya. Dia adalah Hasan al-Banna. Itu syiar-syiar mereka dan syiir-syiir mereka. Mereka mengatakan kullu ma fihi hasan, itu jelas merupakan ucapan batil dan merupakan ucapan-ucapan hizbiyah dan ucapan-ucapan yang ta'assub. Kemudian mereka-mereka yang bodoh mengira ketika dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa madhab salaf la yakunu illa haqqan, dikira sama bahwa madhab salaf tidak ada kecuali kebaikan. Bukan sama, IM juga mengaku semuanya baik, salaf juga sama mengaku semuanya baik. Sebentar, beda jauh bumi langit. Yang dimaksud oleh mereka jelas adalah ta'assub dengan kelompoknya dan organisasinya. Tapi ini berbicara tentang sahabat yang mengatakan mereka itu baik dan mereka itu khairun nas, bukan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakannya. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini yang pertama diajak bicara adalah para sahabat, Rasulullah dan para sahabat. Kalian umat terbaik. Sehingga umat-umat yang setelahnya, generasi-generasi yang setelahnya, kalau mau jadi umat terbaik, jadilah seperti para sahabat dan Rasulullah. Dan juga yang mengatakan tentang keutamaan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini yang kita maksud salaf, yaitu para sahabat, madhab mereka, madhab yang Rasulullah mengatakan di antara 73 golongan yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi, atau mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, atau kama qala fi riwayah, yang seperti aku dan para sahabatku, itu al-jamaah yang selamat. Sehingga jelas kullu ma fiha kullu ma fihim hasan, ada yang pada mereka itu semuanya baik. Maka tidak salah dan bukan ta'assub kalau Syekhul Islam mengatakan bahwasanya inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, sesungguhnya madhab salaf tidak ada kecuali kebaikan. Buktinya Rasulullah menyuruh kita ikut mereka, bahwasanya yang akan selamat adalah al-jamaah, yaitu yang seperti aku dan sahabatku. Itulah Salafus Salih Ridwanullah Alaihi Majma'in. Kita lihat Syekh Al-Albani ketika ditanya, su'ila Syekh Al-Albani an hadzal mawdu', wa nassa as-su'al limadha tasammi bis-salafiyyah. Ditanya Syekh Al-Albani tentang perkara ini. Wa nassa as-su'al, dan konteks pertanyaannya, limadha at-tasammi bis-salafiyyah, kenapa kita harus memakai nama salafiyah? Kenapa kita harus pakai istilah salaf? Ahiyya da'watun hizbiyah am ta'ifiyah au madhhabiyah? Apakah itu adalah ajakan kepada hizbiyah atau pengkelompokan, tasnif, au madhhabiyah, atau itu madhab baru? Am hiya firqatun jadidatun fil Islam, atau salaf itu adalah kelompok baru dalam Islam? Ini pertanyaan mewakili orang-orang sekarang ini. Masyarakat sekarang ini bertanya-tanya, salafiyah itu apa sih? Istilah salaf ini apa? Agama baru, aliran baru, madhab baru, atau organisasi baru, atau suatu yang hizbiyah, atau partai baru barangkali? Apa ini salaf ini? Kalau orang bodoh tidak mengerti apa itu salaf kemudian tanya, bagus. Ahsan. Kalau tidak ngerti kemudian tanya. Tapi yang tidak bagus, tidak ngerti kemudian menyimpulkan. Bodoh kemudian memutuskan. Seperti Aunur Rafiq Kufran di Gresik mengatakan, hadza tasnif ya ikhwan, tidak boleh pengelompokan-pengelompokan seperti ini. Ini salafi, ini ikhwani, ini tablighi. Tidak boleh, itu namanya tasnif. Rupanya terpengaruh dengan bukunya At-Tasnif Baina Dhanni Wal Yaqin, buku terjeleknya Bakr Abu Zaid. Ini kalimat buku terjeleknya Bakr Abu Zaid adalah ucapan Syekh Syemofil ketika ditanya. Karena buku-buku lain yang sebelumnya bagus-bagus, ternyata ketika menulis buku At-Tasnif Baina Dhanni Wal Yaqin, kacau. Sehingga dikatakan ini buku terjeleknya. Ternyata korbannya adalah orang seperti Aun Rafiq Kufran, dan masih banyak lagi orang sejenis itu yang mengatakan, apa sih salaf-salaf-salaf? Itu adalah istilah baru, istilah bid'ah. Kata sebagian sururiyin yang alergi dengan kalimat salaf, mendengar kalimat salaf itu merinding dia, takut. Aduh, jangan pakai istilah salaf lah, pakai istilah sunnah aja yang biasa-biasa. Kenapa sih? Enggak, anu, alergi. Tidak berani menjawab, alergi. Kamu itu dalam keadaan sakit, tidak mau mendengar salaf, tidak mau mendengar kalimat salafiyah, tidak mau mendengar madhab salaf, karena menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Kalau itu dianggapnya hizbiyah, memecah belah umat, membuat agama baru dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau ketika tidak ngerti, tanya. Seperti orang yang bertanya kepada Syekh Al-Albani ini, ya Syekh, kenapa kita harus pakai istilah salaf, dan kenapa, untuk apa, apakah itu dakwah hizbiyah, ta'ifiyah, madhabiyah, atau firqah jadidah? Dijawab, qala rahimahullahu ta'ala, inna kalimat as-salaf ma'rufatun fi lughatil Arab. Sesungguhnya istilah salaf itu dikenal dalam bahasa Arab. Wa fi lughati syar'i, dan dikenal pula dalam istilah-istilah syariat. Wa ma yahummuna huna huwa bahthuha minan nahiyati syar'iyyah. Dan apa yang kita pentingkan sekarang ini adalah pembahasannya dari sisi syariatnya, yakni dari istilah syariatnya. Qala faqad shahha 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala fi marad mautihi lisayyidati Fatimah. Telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda ketika sakitnya beliau, maradu mautihi, yakni sakit yang akhirnya beliau meninggal, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika itu, ketika sakitnya beliau berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, fattaqillaha wasbiri wa ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Sebaik-baik salafmu adalah aku. Ini istilah salaf pertama kali disebut oleh Rasulullah sendiri. Kalau kamu tidak tahu, ya jangan bilang tidak ada. Kalau kalian tidak ngerti, jangan mengatakan ini bid'ah. Ini ucapan Rasulullah pertama kali kepada Fatimah, bahwa aku adalah sebaik-baik salafmu, atau aku adalah salafmu yang terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Istidzan dan Muslim dalam Fadha'il Sahabah. Setelah itu, yaksurul isti'mal al-ulama li kalimatis salaf. Setelah itu banyak digunakan istilah-istilah salaf oleh para ulama. Wa hadza akthar min an yu'ad wa yuhsa. Dan ini terlalu banyak untuk disebutkan. Karena terlalu banyak. Hampir semua ulama menyebutkan istilah salaf. Bahwasanya salaf begini, bahwasanya salaf begitu. Kami mengikuti salaf, bahwa salaf kita seperti itu. Ikutilah salaf, jangan mengikuti khalaf. Ini istilah dari para ulama tentang kalimat salaf. Itu sangat amat banyak dan sulit untuk disebutkan seluruhnya karena terlalu banyak. Wa hasbuna mithalan wahidan, dan cukup sebagai contoh adalah apa yang mereka jadikan sebagai hujjah kepada atau dalam memerangi kebid'ahan, fi muharabatil bid'ah. Mereka menyebutkan kalimat wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Maka setiap kebaikan itu ada dalam mengikuti orang-orang salaf, dan setiap kejelekan ada pada bid'ahnya orang-orang khalaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, semua kebaikan ada dalam mengikuti salaf, dan sebaliknya semua kejelekan adanya pada kebid'ahan orang-orang khalaf. Ini adalah bayanul haq, bukan ta'assub. Ini pernyataan kebenaran yang didukung dengan dalil-dalil, yang didukung dengan ayat dan hadis, bahwasanya yang kebaikan-kebaikan ada pada mengikuti salaf. Maka disebutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in, dan para ulama seluruhnya menyatakan, ngikutlah, jangan mengada-ngada. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut sajalah kalian kepada salaf, kepada sunnah dengan pemahaman salaf. Wala tabtadi'u, dan jangan mengada-ngada. Walakin hunak min mudda'il ilmi man yunkir hadhihi nisbah. Tetapi masih kata Syekh Al-Albani, ada orang-orang yang mudda'il ilmi. Mudda'il ilmi mengaku punya ilmu, mengaku sebagai alim kabir, mengaku sebagai ustaz, sebagai orang yang berilmu, tetapi yunkir hadhihi nisbah, tetapi mengingkari penisbatan kepada salaf ini. Za'iman alla asra laha fayaqul, mereka menganggap dengan batil bahwasanya yang demikian tidak ada asalnya. Istilah salaf ini enggak ada asalnya, kata mereka. Fayaqul, mereka berkata, la yajuzu li muslim an yaqula ana salafi. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk bilang saya salafi. Tak boleh, kata mereka. Enggak ada asalnya. Wa ka'annahu yaqul, kata Syalbani, seakan-akan dia berkata, kalau sadar atas makna ucapannya, seakan-akan dia berkata, la yajuzu an yaqula al-muslim ana muttabi'un lis-salaf. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk berkata saya mengikuti salafus saleh. Enggak boleh. Fi ma kanu 'alaihi min 'aqidatin wa 'ibadatin wa suluk, dalam apa yang mereka ada di atasnya, yakni salaf ada di atasnya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan dalam masalah akhlak. Iya kan? Orang yang mengatakan tadi, sadar atau tidak sadar, yang mengatakan janganlah, jangan mengatakan saya salafi, jangan. Ini maknanya, jangan kamu ucapkan saya mengikuti salafus saleh, saya mengikuti apa yang ada di atasnya para salafus saleh dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah. Ini seakan-akan mereka bilang begitu, enggak sadar. Ya mending kalau enggak sadar, ya. Tapi banyaknya mereka sadar dan sengaja memang menentang umat agar jangan kembali kepada pemahaman yang benar. Jangan kembali kepada pemahaman yang selamat. Putus jalurnya, diputus sanadnya. Jangan balik pada salaf. Pahamilah dengan pemahaman modern. Pahamilah dengan pemahamannya fulan wa alan, dengan pahamnya Nur Khalis Majid atau pahamnya Gus Dur. Iya, yang mereka membuat jaringan iblis la'natullah alaih, dan kemudian menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan otaknya sendiri, dan kemudian ditarik agar cocok dengan hawa nafsunya. Kau liberal, yakni bebas memahami Quran dan Sunnah. Jadi dia keluar dulu dari Islam, kemudian lihat Quran dan Sunnah dari luar. Saya ini objektif. Kalau saya di dalam Islam, saya nggak objektif, subjektif, masih ada kecenderungan. Yang netral adalah keluar dulu dan periksa. Menurut saya ayat ini kurang tepat. Menurut saya hadis ini nggak cocok. Kemudian diganti dan ditukar, tambah, dikurangi, atau paling tidak diselewengkan maknanya. Kalau nggak berani menolak ayat, maknanya yang ditolak, dirubah maknanya, ditarik. Maksudnya begini, maksudnya begitu. Sehingga jadilah istilah-istilah yang sangat aneh muncul, bahwa Yahudi dan Nasrani bukan kafir. Muncul pula di kalangan mereka bahwasanya semua agama itu sesungguhnya akan masuk surga pada akhirnya. Nanti akan ketemu di surga. Oh, kamu tadi Nasrani ya? Kamu Yahudi ya? Kamu begitu. Dan sekian macam lagi ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Apakah mereka maukan demikian? Atau yang mereka maukan adalah kebingungan umat? Wallahu ta'ala a'lam ma fi qulubihim. Yang jelas ucapan mereka adalah ucapan batil yang menyesatkan umat. Padahal kalimatnya sederhana. Gak usahlah bilang saya salafi. Ternyata maknanya mengerikan. Kamu jangan mengatakan saya ngikut salaf, jangan. Jangan mengatakan saya mengikuti salafus saleh, jangan. Itu maknanya. Selanjutnya kata Syekh Al-Albani, la syakka anna mithla hadzal inkar law kana ya'nihi yalzam minhu tabarru' minal Islam. Tidak ragu lagi bahwasanya pengingkaran seperti ini, kalau memang dia maksudkan seperti itu, konsekuensinya adalah tabarru' minal Islam. Akibatnya adalah berlepas diri dari Islam, lepas secara keseluruhan dari Islam. Kalau gak ngikut salaf, ngikut siapa? Ketika Rasulullah ditanya, siapa yang selamat dari 73 golongan? Dijawab, al-jamaah yang akan selamat. Ma'ana alaihim yaw wa ashabi. Nah, kalau gak ngikuti ashabu Rasulullah, gak mengikuti al-jamaah, gak mengikuti salaf, mengikuti siapa? Dan kalau tidak mengikuti mereka, berarti tidak mengikuti kaum muslimin, tidak mengikuti kaum mukminin, dan itu pun diancam oleh Allah dengan kalimat wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang menentang rasul dan mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin, maka kami akan sesatkan dia, akan kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, kata Allah. Ancamannya mengerikan, ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunia dengan kesesatan, dan ancaman akhirat dengan jahannam. Dan ancaman dunia dengan kesesatan ini paling mengerikan ya, dari seluruh ancaman dunia. Ancaman dunia, ancaman musibah, ancaman sakit, ancaman sengsara, itu semuanya ringan dibandingkan dengan kesesatan. Luka badan, sakit, sengsara, musibah segala macam akan berakhir dengan kematian. Tetapi kalau yang rusak adalah agama, sesat, maka tidak berakhir dengan kematian. Ketika kematian itu pintu untuk menuju adab kubur. Dan tidak berakhir pada adab kubur, akan masuk ketika dia dibangkitkan, masuk pada kesengsaraan berikutnya, sampai kepada neraka jahannam. Maka kata Syekh Al-Albani, ingat, pengingkaran seperti itu konsekuensinya mengerikan, akan keluar dari Islam. Karena kalau tidak mengikuti para sahabat, ngikut siapa? Ngikut agamanya siapa? Agamanya Nabi adalah agamanya para sahabat. Rasulullah SAW memimpin al-jamaah, dan Rasulullah SAW adalah panutan al-jamaah. Dan Rasulullah mengatakan, sebaik-baik manusia ini, generasiku ini. Maka kalau tidak mengikut mereka, yang ikut siapa? Dan agamanya siapa? As-sahih alladhi kana alaihi salafuna salih wa ala ra'sihimun nabi SAW. Berarti dia berlepas diri dari Islam yang benar. Dari Islam yang benar, yang ada di atasnya para salafus salih. Kalaupun mereka terus masih Islam, tapi Islamnya Islam gak benar. Karena sudah mengikuti pemahamannya orang-orang tadi. Pemahamannya otak-otak mereka yang bodoh. Dan berarti mereka lepas dari Islam yang ada di atasnya Rasulullah SAW. Kama yushirul hadisil mutawatir. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang mutawatir. Di dalam sahihain dan lain-lainnya. Khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya. Fala yajuzu li muslim an yatabarra minal intisab ila salaf. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk berlepas diri dari penisbatan kepada salaf. Ya, kepada salafus saleh. Bainama law tabarra'a min ayyatin nisbatin ukhra lam yumkin li ahadin min ahli al-ilmi an yansibuhu ila al-kufri aw fusuq. Di mana kalau tidak atau kalau mereka berlepas diri dari penisbatan apapun selain penisbatan itu dari ahli al-ilmi, maka para ahli al-ilmi tidak akan menisbatkan dia kepada kekufuran atau kefasikan. Yakni selain penisbatan kepada salaf atau Islam atau kepada sunnah, kalau melepaskan diri dari penisbatan lain, itu tidak dikatakan kufur, tidak dikatakan fasik. Misalnya saya tidak menisbatkan diri kepada kota saya, tidak apa-apa. Saya tidak menisbatkan diri pada organisasi saya, tidak apa-apa. Tapi kalau saya tidak menisbatkan diri pada salaf, bermasalah besar, bisa sampai pada kufur, bisa sampai kepada fusuk. Saya tidak ngikut salaf. Hah? Kamu tidak ngikut salaf? Kira-kira apa hukumnya? Orang ini orang apa kalau dia mengatakan saya tidak ngikuti sahabat? Wallahi dajjal, sombong mutakabbir yang tidak mau mengikuti orang-orang terbaik, generasi terbaik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kok kemudian saya tidak mengikuti salaf. Ini jelas orang-orang ini bisa jatuh kepada kufur atau paling tidak kepada kefasikan, kesesatan. Wa ammal ladzina aw ammal ladzi yunsab ila salafus salih fa innahu yantasib ila al-usmah. Adapun mereka yang menisbatkan dirinya kepada salaf, berarti dia menisbatkan dirinya kepada sesuatu yang terlindungi, sesuatu yang terjaga, maksum. Ala wajhil umum, tapi secara umum. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min alamatil firqatin najiyah. Dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang tanda-tanda atau ciri-ciri firqatun najiyah. Apa ciri-cirinya? Annaha tatamassak bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ciri-cirinya adalah mereka berpegang dengan apa yang ada di atasnya Rasulullah. Wa ma kana alaihi ashabuhu, dan apa yang ada di atasnya para sahabatnya. Ini ciri-ciri golongan yang selamat. Rasulullah sendiri yang menyebutkan siapa yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, aku ada di atasnya dan para sahabatnya. Itu yang selamat, yang menjalani jalanku dan para sahabat-sahabatku. Berarti yang selamat adalah pengikut salaf tegas. Yang tidak ngikut salaf tidak selamat. Demikian pernyataan dari Nabi. Yang selamat adalah yang seperti aku dan para sahabatku. Dan yang kita maksud salaf adalah para sahabat. Maka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya mereka selamat. Yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya mereka binasa. Masuk ke dalam 72 golongan yang akan binasa. Faman tamassaka bihim, kata Syekh Al-Albani, barang siapa yang berpegang dengan mereka, yakinan ala hudan min rabbih. Dengan yakin dia ada di atas petunjuk dari Rabbnya. Kalau yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, mengikuti salaf. Wala syakka anna tasmiyah al-wadihah al-jaliyah al-mumayyizah al-bayyinah hiya an naqula ana muslimun ala al-kitabi wa sunnah wa ala manhaj salafina salih.